بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانتنا أعزكم الله. Pada kesempatan majelis kali ini kita langsung masuk pada pembahasan inti tema kali ini, yaitu menjelaskan tentang bahaya laten penyimpangan-penyimpangan kebid'ahan-kebid'ahan, baik itu bid'ah amaliyah, lebih khususnya bid'ah yang terkait dengan akidah dan pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran. Yang pertama, bid'ah itu lebih mengerikan daripada kemaksiatan-kemaksiatan dosa besar. Al-bid'atu asyaddu minal kabair. Al-bid'atu akhtar. Bid'ah itu lebih berbahaya, lebih mengerikan dibandingkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan besar. Ini disepakati oleh kaum salaf. Para ulama salaf memasukkan ini dalam prinsip mereka. Bid'ah kefasikan. Barakallahu fikum. Dari sisi ikhwanatina azzakumullah, yang pertama, dari sisi yang pertama, pelaku-pelaku kesesatan, pelaku-pelaku penyimpangan, pelaku-pelaku bid'ah merasa dirinya di atas al-haq, merasa dirinya benar, merasa dirinya bahkan yang terbaik, tidak merasa jatuh dalam kesalahan, tidak merasa jatuh di dalam penyimpangan, tidak merasa. Bahkan dia menyerukan, mendakwahkan penyimpangan-penyimpangan daripada orang lain, ngajak orang lain untuk bersama-sama dengan dia dalam penyimpangan-penyimpangannya. Sementara orang-orang yang jatuh di dalam dosa kemaksiatan yang besar merasa dirinya salah, merasa dirinya kotor, merasa dirinya jelek. Barakallahu fikum. Yang kedua, sisi yang kedua ialah orang yang terjatuh di dalam perkara kebid'ahan. Orang yang terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan kesesatan-kesesatan. Barakallahu fikum. Secara langsung atau tidak langsung, dia meyakini atau mengklaim bahwasanya bimbingan Islam, bimbingan syariah belum sempurna. Secara tidak langsung dia menuduh Rasulullah alaihi salatu wassalam berkhianat di dalam menyampaikan risalah Islam. Ada sesuatu yang beliau sembunyikan, yang belum beliau sampaikan, yang diketahui oleh, yang hanya diketahui oleh para pelaku-pelaku penyimpangan tadi. Dengan dia melaksanakan sebuah amal, yang gara contohnya melafalkan sebuah zikir atau sebuah doa atau amal-amal lesan yang lainnya, yang gara contohnya dengan dia mengerjakan ritual-ritual ibadah katanya, yang gara contohnya dengan dia memiliki akidah-akidah yang sesat, yang menyimpang, dengan dia memunculkan ideologi-ideologi, pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang sesat, yang menyimpang. Itu sama saja dia menuduh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mengkhianati risalah. Menuduh Islam belum sempurna, seolah-olah Islam tidak menjelaskan akidah dengan rinci dan detail, tidak menjelaskan perkara ibadah dengan lengkap, tidak menjabarkan amalia dengan sempurna. Ini merupakan tuduhan yang sangat kecil. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran tentang Islam ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum rislama dina. Allah tegas menyatakan agama telah sempurna. Al-Imamu Malik rahimahullah menyatakan terkait dengan ayat di atas, kata beliau, man ibtada'a fid dini bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang membuat sebuah penyimpangan kebid'ahan dalam agama ini yang mungkin dianggap baik, namanya bid'ah hasanah, yang mungkin dia anggap baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW berkhianat dalam menyampaikan risalah. Sebab Allah mengatakan dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum rislama dina. Allah dalam ayat ini telah menyatakan agama telah sempurna. Tidak perlu penambahan. Sempurna. Tidak memerlukan ideologi kamu, atau pemikiran kamu, atau pemahaman kamu, atau prinsipmu, atau akidahmu, atau amaliah kamu, ritual kamu, tidak perlu. Islam telah sempurna dalam semua sisi dan aspeknya. Semuanya dijelaskan dengan rinci, dengan detail. Barakallahu fikum. Ini fatalnya yang namanya perkara-perkara kebid'ah. Barakallahu fikum. Paham insyaAllah ya? Sementara pelaku maksiat, pelaku dosa, enggak menambahi sesuatu. Mereka terjatuh dalam larangan-larangan agama. Agama melarang khamr, dia malah enggak khamr. Agama melarang zina, dia malah melacur. Agama mengharamkan pencurian, malah korupsi. Dia menerjang larangan. Sedikit pun dia tidak menambah-nambahi sesuatu. Tidak mengerjakan sebuah ritual atau amalia atau apapun yang dia nisbahkan kepada agama ini. Tidak. Ahli maksiat hanya menerjang keharaman Islam. Sehingga sedikit pun tidak ada pada perbuatan dia yang mengandung unsur pelecehan atau penghinaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Atau tuduhan beliau belum menyempurnakan risalah Islam dengan sempurna. Tidak ada. Bukan berarti membela kemaksiatan. Lagi banding-bandingkan. Semua jelek. Semua diharamkan. Semua dikecam. Semua diancam dengan ancaman-ancaman yang berat. Tetapi yang namanya penyimpangan-penyimpangan bid'ah lebih berat lagi dibandingkan dengan kemaksiatan maksiat dosa besar. Ingat dari sisi-sisi tadi. Poin pertama dan poin kedua. Poin yang ketiga. Yang menunjukkan bahwasanya penyimpangan-penyimpangan bid'ah itu lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Ialah bahwasanya pelaku-pelaku bid'ah, pelaku-pelaku penyimpangan dan kesesatan, umumnya tidak diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk bertaubat. Umumnya tidak diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk bertaubat. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadisnya, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha ihtajazat taubata ala sahibi bid'atin, innallaha ihtajazat taubata an sahibi kulli bid'atin, wa fi riwayatin hatta yada'aha. Yang artinya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu taubat. Itu makna lafziyahnya, makna harfiahnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu taubat bagi setiap pelaku-pelaku bid'ah, pelaku-pelaku penyimpangan, dalam keterangan riwayat yang lain ditambahkan, hingga dia meninggalkan penyimpangan tadi. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ketika ditanya tentang makna hadis di atas, ditanya Allah menutup pintu taubat bagi pelaku bid'ah, itu maknanya apa? Beliau menjawab, la yuwaffaqu litaubah. Dia tidak diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertaubat. Ini pada umumnya, kata para ulama yang lain. Umumnya tidak diberi taufik untuk bertaubat. Nas hadisnya Rasul. Berarti mujarab. Wahyu dari Allah Azza wa Jal. Itu bahaya laten penyimpangan. Setiap semakin hari, semakin pekan, semakin bulan, semakin tahun. Itu bukan membaik keadaannya. Semakin lama semakin parah. Semakin lama semakin jauh dari Islam. Tanpa dia sadari. Sudah parah. Tetapi dia merasa benar dan benar. Sehingga sulit untuk tobat. Dikasih hujah, dikasih dalil, dikasih argumentasi. Sulit untuk tobat. Malah dia mencari-cari dalil, mencari-cari hujah untuk mengkuatkan bid'ahnya. Bahaya itu. Sementara ahli maksiat, orang-orang yang berbuat dosa, mudah untuk bertaubat. Pada umumnya diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertaubat. Dikarenakan dia merasa kotor, dia merasa jelek. Sehingga ketika dia merasakan betapa kotornya dirinya, betapa jeleknya dirinya, lebih mudah dinasihati, lebih mudah ditegur, lebih mudah diarahkan, lebih mudah diingatkan. Dan dia mengakui, memang saya salah, saya kotor, tapi, tapi ekonomi, tapi keluarga, tapi, ya tapinya hawa nafsu. Mohon maaf. Seseorang yang terjebak, gitu bahasanya ya, insyaallah. Seseorang yang terjebak dalam pelacuran, afwan, agak sedikit vulgar bahasanya, perzinaan. Entah dia sebagai gigolo laki-laki, atau dia sebagai pezina perempuan. Sedikit pun mereka tidak pernah merasa benar. Paham soalnya ya? Di hati mereka yang paling dalam menangis. Menangisi keadaan mereka. Meratapi keadaan mereka. Dan rata-rata ada sebab-sebab yang membuat mereka terpaksa, dalam tanda kutip, kesana. Walaupun yo seneng akhirnya yo enak. Oleh dit ya oleh gue ini kan gitu ya. Tapi berontak di hati. Barakallah. Di hati. Apalagi yang memang dijebak. Jadi kan terjebak. Berarti terkondisikan oleh keadaan dia. Ini dijebak. Ada pihak-pihak yang lain yang menjebak dia. Dimasukkan dalam prostitusi. Wah, dia akan merasakan kesengsaraan, kepedihan, kepiluan dalam hidup. Dikarenakan dia harus hidup dalam semacam itu. Dia akan berusaha untuk lari, kabur, dan segala macamnya. Kenapa? Fitrahnya masih bagus. Dia merasakan ini perkara jelek, perkara mungkar, perkara dosa. Hina dia keadaannya. Sedikit pun tidak pernah dia mengatakan, res, gini tapi hatinya hancur. Itu mereka. Lain halnya dengan barakallahu fikum yang melakukan perkara-perkara penyimpangan, sesat pemahamannya, sesat pemikirannya, rusak akidahnya, gak kerasa babar blas. Orang yang dijebak, ya bakal dijebak, diajari, senang. Bahkan dia merasa dirinya masya Allah paling khusyuk, dirinya paling benar, dirinya paling dan yang lain-lainnya. Itu bahayanya. Itu bahayanya. Ini beberapa sisi qanatina azzakumullah yang menunjukkan bahwasanya yang namanya penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, bid'ah-bid'ah, terutama bid'ah pemikiran, pemahaman dan akidah yang rusak, lebih berbahaya, lebih mengerikan, lebih laten dibandingkan dengan kemaksiatan. Sama-sama enggak bagus, sama-sama jelek, tapi lebih berbahaya kebid'ahan-kebid'ahan tadi. Dari poin-poin tersebut di atas. Barakallahu fikum. Saya mau tanya, uji kemampuan. Ada seseorang masuk ke dalam masjid, bagus. Ada seseorang sholat, bagus. Nanti bilang bagus mah ekornya. Barakallahu fikum. Masya Allah dia sholat, kepingin mengerjakan sholat asar. Dikerjakan jam 1:30 siang. Asar kuwi 4 rakaat. Yes. Masuk ke masjid, bagus. Sholat, bagus. Asar, bagus. Patur kaat, bagus. Ada yang salah, Ikhwan? Dia kerjakan 1:30 siang. Dengan meyakini dan siyakin-yakinnya sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Asaran kinyongke. Paham ya? Masya Allah. Yang lain. Mohon maaf. Yang lainnya. Terlibat di dalam pencurian. Masuk rumah orang. Bagus? Ya tergantung. Nah kalau masuk rumah orang permisi bertamu ya api. Masuk rumah orang sembunyi-sembunyi. Dilingat-dilingat. Tidak ada orangnya. Dia ambil barang-barangnya orang tadi yang dia mampu. Namanya maling. Namanya pencuri. Saya mau tanya sama antum. Lebih jahat mana? Lebih jahat mana? Yang A atau yang B? Saya enggak mengatakan lebih baik mana, enggak. Sama-sama jelek. Tolong diperbagus bahasanya. Lebih baik mana? Enggak, Ustaz, enggak ada yang bagus. Bahasanya lebih jelek mana? Lebih jahat mana? Yang tadi masuk masjid, sholat, asar, 4 rakaat jam 1:30 siang. Sementara yang tadi masuk rumahnya orang maling. Jahat yang mana? Pak, jawabannya? Jahat yang mana? Maksud dia jahat yang masuk masjid. Wah, bahaya itu. Ini nih, orang masuk masjid dibilang bahaya, jahat. Hah? Yang jahat yang sholat. Waduh, lebih bahaya lagi ini. Ya Allah. Yang jahat, yang lebih berbahaya, yang mengerjakan amal ibadah sholat tidak pada waktunya. Yang lengkap dong, tidak pada waktunya. Namanya apa ini? Ini namanya penyimpangan dalam perkara amal. Dalam kamus Islam namanya bid'ah. Sementara yang tadi, namanya apa? Namanya mencuri, maling, garong. Ini apa ini? Ini namanya kemaksiatan dosa besar. Paham ya, Ikhwan? Dalam kacamata Islam, mi'yar, barometer Islam, dengan bimbingan ayat dan hadis menyatakan yang tadi, sholat bukan pada waktunya, lebih berbahaya daripada maling-maling tadi. Dia merusak agama, dia merusak agama, dia merusak tatan ibadah. Dia secara enggak langsung meyakini ibadahnya ada yang kurang, bimbingan Islam ada yang kurang, Rasul khianat dalam menyampaikan risalah. Sementara yang tadi maling, menerjang larangan. Haram, ini lebih haram lagi. Ini jahat, ini lebih jahat lagi. Ini berbahaya, ini lebih berbahaya lagi. Yang diberangus yang mana? Ya dua-duanya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat, reaksi mereka akan begitu keras ketika menghadapi para maling. Tapi enggak ada reaksi ketika melihat orang tadi berbuat penyimpangan dalam sholat. Ya apa ya? Kira-kira nih. Yang tadi masuk dalam masjid, ini di anu enggak? Ditangkap enggak? Ditangkap geruduk, pukuli gitu. Jawabannya? Tidak pernah ada sejarahnya. Nah, yang tadi ketahuan diapakan? Ketangkep, gemia bewis, ditembilingi sama orang babak belur, kena polisi mati. Ya apa ya? Allahul musta'an. Itu berarti radarnya ini error. Sensor yang ada pada masyarakat ini error. Mereka menggunakan perasaan, tidak menggunakan bimbingan Islam. Barakallah itu. Kalau seandainya mereka memukuli maling-maling tadi, mestinya lebih dahsyat memukuli orang tersebut yang menyimpang dalam perkara amalia ibadah tadi. Mestinya. Tapi kita mengatakan tidak boleh main hakim sendiri. Serahkan kepada berwajib. Kan begitu. Allahul musta'an. Itu diantara bahayanya. Ini poin berikutnya ini. Bahayanya. Dari si pandangan masyarakat pada umumnya ketika menyaksikan penyimpangan-penyimpangan ritual amalia bid'ah, enggak ada respon. Tadi ketika terjadi yang namanya kemaksiatan, wah resah mereka. Wallahul musta'an. Sangat mengerikan sekali, barakallahu fikum. Nah, yang ke ini yang keempat. Itulah sisi-sisi yang menunjukkan bid'ah itu lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Baru poin satu. Poin satu dari bahaya laten penyimpangan. Saya tambah sedikit. Pernyataan tadi, penyimpangan lebih berbahaya daripada kemaksiatan, dinukil dari para ulama salaf. Seperti dinukil dari Sufyan Tsauri rahimahullah dan yang lain-lainnya. Ibnu Uyayyah dan juga yang lain yang tegas mengatakan semacam itu. Mereka mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Yang namanya bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada kemaksiatan. Barakallahu fikum. Baik, ikhwan. Poin satu sudah mengerikan ya. Nah, poin kedua yang menunjukkan bahaya laten barakallahu fikum penyimpangan-penyimpangan. Dibandingkan juga dengan maksiat-maksiat yang ada. Tayyib. Poin yang kedua ialah al-bid'atu dihlizul kufur. Itu ungkapan dan pernyataan sebagian salaf. Al-bid'atu dihlizul kufur. Bid'ah itu pintu penyambung menuju kekufuran. Ada lagi yang membahasakan al-bid'atu baridul kufur. Kebid'ahan itu pos menuju kekufuran. Ini pernyataan salaf. Makanya di kalangan para ulama kita, yang namanya penyimpangan-penyimpangan bid'ah dibagi dua. Ada yang membuat pelakunya fasik, ada yang membuat pelakunya kafir. Sehingga bid'ah ini batu loncatan menuju kekufuran. Sebagian ulama kita berargumentasi dengan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kesyirikan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ini ayat terkait dengan bab kesyirikan, kekufuran. Tetapi sebagian ulama kita berhujjah, berdalil dengan ayat ini untuk menjelaskan bahaya bid'ah. Dari beberapa sisi argumentasinya, ikhwan. Yang pertama ialah seperti yang disebutkan tadi, li'annal bid'ata baridul kufur, dihlizul kufur. Dikarenakan kebid'ahan-kebid'ahan itu pintu penghubung menuju kekufuran. Bid'ah itu pintu penghubung kepada kesyirikan. Sehingga mereka berhujjah dengan ayat-ayat yang terkait dengan syirik untuk menerangkan bahaya bid'ah. Hati-hati. Awalnya bid'ah, ujung-ujungnya kekufuran dan kesyirikan tanpa Anda sadari. Sisi argumentasi yang kedua ialah al-bid'atu qad takunu syirkan wa kufran wa qad takunu fisqa. Seperti yang terangkan tadi, ikhwan. Yang namanya kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, ada kalanya kesyirikan, kekufuran, ada kalanya kefasikan-kefasikan. Yang dibahas tadi, ada bid'ah yang membuat pelakunya fasik, ada bid'ah yang membuat pelakunya kafir atau musyrik. Barakallahu fikum. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Dan itu tanpa disadari. Tahu-tahu sudah dalam jurang penyimpangan kufur dan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Dan itu contohnya sangat banyak. Mau contoh? Mau contoh? Contohnya paling gampang, kembali ke masa lalu, terkait dengan kesyirikan-kesyirikan yang pertama kali terjadi pada umat manusia di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Saya mau tanya sama antum, apakah kesyirikan kala itu terjadi tiba-tiba, ujuk-ujuk syirik? Tiba-tiba syirik? Jawabannya? Apa mukadimahnya? Mukadimahnya ialah al-ghulu fi mahabbatis salihin. Melampaui batas di dalam mencintai orang-orang soleh. Menyanjung-nyanjung mereka, memuliakan mereka, melampaui batas yang disyariatkan. Namanya apa ini? Penyimpangan bid'ah. Penyimpangan pemahaman, penyimpangan akidah. Mendudukkan posisi orang-orang soleh, melampaui batas. Itu awalnya. Bahkan mungkin awal sebelumnya gak ada masalah. Cinta kepada orang soleh itu bagus. Normal. Tetapi kebablasan. Cintanya hulu. Melampaui batas. Yang disyariatkan. Jatuh dalam perkara bid'ah. Dari sini barakallahu fikum terjadilah yang namanya kesyirikan pertama kali di muka bumi ini. Menyembah patung-patung orang-orang soleh tadi. Apa alasannya? Karena cinta kepada mereka. Kecintaan kepada orang soleh tadi menjerumuskan mereka kepada kesyirikan peribadatan, penyembahan kepada patung-patung orang soleh tadi. Ya, awalnya bid'ah, ujungnya syirik. Tergambar kan? Tergambar. Itu contoh yang begitu jelas. Dulu di zaman, di masa-masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ada 5 orang soleh yang dikenal kesolehannya, ketakwaannya, keimanannya, masya Allah, yang diabadikan dalam Al-Quran. Wad, Waswa', Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Masyarakat sangat mencintai mereka ini. Ini adalah tokoh mereka, ahli ibadah tengah-tengah mereka, alim ulama'nya mereka, dicintai, disukai. Sampai sini, bagus. Mencintai orang-orang soleh. Belum ada yang namanya peribadatan kepada mereka. Belum ada yang namanya melampaui batas dalam mencintai. Belum ada. Allah takdirkan 5 orang ini mati di tahun yang sama. Ini mati. Tentang kafir. 5-5-nya mati. Barakallahu. Karena kecintaan yang sangat. Muncul ide. Ini bahaya. Muncul ide. Bagaimana kalau kita bikin gambar-gambar mereka, patung-patung mereka, lalu ditaruh di tempat-tempat kumpulnya kita. Gak ada niatan apa-apa, pas sekedar untuk mengingat-ingat kembali bagaimana mulianya mereka, kesolehan mereka, ketakwaan mereka, untuk menyemangati kita beribadah. Wah, lihat patung mereka, semangat lagi beramal. Lihat patungnya mereka, semangat lagi beramal. Mengenang masa lalu yang indah dengan para orang-orang soleh tadi. Di sini kecintaan mereka hulu melampaui batas. Sebab melanggar sisi syariat membuat patung-patungnya mereka tadi. Dibikin patung mereka 5. Ditaruh di tempat-tempat kumpul mereka, pertemuan mereka, keramaian mereka, dibikin patung tadi. Mengenang jasa para pahlawan. Mengenang kebaikan-kebaikan para pahlawan-pahlawan. Mengenang kebaikan-kebaikan kesolehan orang-orang soleh dan tokoh-tokoh masyarakat. Di sini sudah jatuh dalam tingkatan hulu. Bid'ah ya ikhwan. Tapi belum syirik. Begitu ganti generasi. Generasi yang pertama telah habis masanya. Muncul generasi yang baru. Tidak pernah mengerti apa sebabnya dibikin patung tadi. Setan masuk. Itu dibikin yang untuk sembah. Akhirnya ba'abaduha atau fa'ubidat. Akhirnya generasi yang berikutnya tadi. Dengan dasar cinta kepada orang-orang soleh. Dengan dasar mengingat jasa para pahlawan. Menyembah langsung berhala-berhala tadi. Patung-patung orang soleh tadi. Lupa dengan Allah Azza wa Jal. Atau menyembah Allah dan juga menyembah berhala tadi. Jatuhlah mereka ke dalam kesyirikan. Awalnya kecintaan kepada orang-orang soleh. Ini bahaya. Sangat membahayakan. Sehingga bid'ah, penyimpangan-penyimpangan yang ada, barakallahu fikum, itu menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran, kepada kesyirikan-kesyirikan, seringkalinya tanpa dia sadari. Tiba-tiba, Semakin jauh masuk dalam jurang yang lebih dalam lagi, jurang kekufuran dan kesyirikan. Wallahul musta'an. Hati-hati ya, ikhwan. Mengerikan ya, ikhwan. Yang namanya bid'ah itu. Mendengar ini. Antum tahu cikal bakal munculnya kaum Khawarij yang sampai pada tingkat mengkafirkan para sahabatul kiram. Sampai pada tingkat memerangi para sahabatul kiram. Sampai di antara mereka yang sampai mengecam dan menghinakan Al-Quran. Anda tahu dari mana asal muasalnya? Tahu enggak? Hah? Enggak tahu. Ya wes, tak kandani. Tak kasih tahu. Orang-orang Khawarij yang punya pemahaman takfir itu, itu asal muasal penyimpangan yang ada pada mereka itu dianggap kecil. Tapi sesungguhnya perkara yang menyimpang perkara bid'ah. Disebutkan dalam riwayat oleh para ulama kita, di zaman masih hidupnya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau di Kufah tempatnya, dan di sana masih ada sahabat yang lain, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu kali sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari masuk ke dalam masjid, Masjid Bani Hanifah di Kufah. Kufah sekarang Irak, tempatnya ISIS dan Daesh. Sejak zaman dahulu kala markas basis Khawarij sampai detik ini. Baraklah itu. Ketika masuk masjid mendapati ada segerombolan orang membuat lingkaran, duduk melingkar. Satu dari mereka membawa setumpuk kerikil. Itu kerikil diputar pada mereka sambil mengatakan sabakabiru mi'ah, takbir 100 kali Allahu Akbar, sambil kerikilnya jalan diputar kepada mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 100 berhenti. Sabihu mi'ah, ya Allah tasbih 100 kali, muter lagi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang muter apanya ini? Kerikilnya, bukan orangnya pak, kerikilnya, subhanallah, subhanallah, terus sampai 100 kali berhenti. Hamidu mi'ah, tahmid 100 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, muter sampai 100 kali. Hallilu mi'ah, tahlil 100 kali, la ilaha illallah, terus demikian. Mereka berbuat apa ini? Zikir atau jambi-jambi? Jawabannya zikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, lafaz-lafaz yang mulia dalam Islam. Tetapi mereka menghitungnya dengan kerikil-kerikil tadi muter. Beres apa enggak beres? Enggak beresnya kenapa? Tasbih enggak beres. Jangan macam-macam antum. Tahlil enggak beres. Jangan macam-macam antum. Apa yang enggak beres? Yang enggak beres tata caranya itu yang tidak pernah ada contoh dalam Islam. Tapi subhanallah, kala itu sahabat Abu Musa al-Ash'ari bingung, tidak bisa menghukumi tindakan tersebut. Bergegas langsung menuju ke rumah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Didapati di depan pintunya beberapa orang murid-murid beliau. Ditanya, apakah sudah keluar Abu Abdurrahman? Belum, ikut nunggu. Begitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya, langsung disambut sama Abu Musa al-Ash'ari sambil mengatakan, ya Abu Abdurrahman, qaumun fil masjid. Ya Abu Abdurrahman, tadi saya barusan melihat suatu kaum dalam masjid, mereka begini, begini, begini, begini, begini, begini. Saya dapati mereka itu baik, tapi gimana gitu loh. Saya gak berani bersikap sampai engkau yang memberikan fatwa. Sekelas sahabat Abu Musa al-Ash'ari kala itu. Langsung berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kenapa kamu tidak katakan sama mereka-mereka tadi, addu sayyiatikum fa innallaha la yudayyi'u hasanatikum? Kenapa kamu tidak suruh mereka hitung saja kejelekan kalian? Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kalian. Diingkari. Beliau langsung paham, enggak beres ini. Diingkari. Itu makanya saya nunggu kamu. Maka rame-rame datang ke masjid tadi. Sampai di depan mereka Abdullah bin Mas'ud menyatakan, apa yang kamu kerjakan ini? Kami hanya menghitung tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Beliau mengatakan, addu sayyiatikum, hitung saja kejelekan-kejelekan kalian, dosa-dosa kalian, Allah tidak akan menyanyiakan kebaikan-kebaikan kalian. Apa kata mereka? La nuridu ilal khair, kami enggak kepingin kecuali kebaikan. Beliau mengatakan, hal kam min muridin lil khairi la yusibah. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi enggak dapat karena caranya salah. Langsung belum menyatakan kepada mereka, antum ya umat Muhammad, ma asra'aha lakatakum, kamu wahai umat Muhammad, cepat sekali kamu ini binasa. Alangkah cepatnya kamu ini binasa. Lihat, para sahabatnya Rasul masih banyak. Lihat, pakaian Rasul belum punah. Lihat, bejana-bejana beliau belum pada pecah. Baru kemarin beliau wafat. Kalian itu ingin membuka pintu-pintu kesesatan atau kamu merasa di atas perkara kebaikan? Langsung dikecam sama beliau. Itu awalnya penyimpangan, bid'ah, tapi masih dianggap samar. Kecil ya? Masya Allah. Katanya rawi yang meriwayatkan hadis ini, barakallahu fikum, ternyata mereka-mereka inilah orang-orang yang di masjid tadi. Mereka inilah yang melawan kami para sahabat pada perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu perang antara kaum Khawarij, pemberontak penguasa, dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Di sini Khalifah Ali dengan para sahabat, ini kaum Khawarij yang memberontak penguasa. Perang Khawarij, perang melawan para sahabat. Yang ada di barisan kaum Khawarij sampai berani perang melawan para sahabat yang dulu di Masjid Bani Hanifah yang bikin halaqah bundar tadi itu. Pakai kerikil tadi. Lari sampai ke sejauh itu penyimpangan mereka. Sejauh itu kestaan mereka, mengerikan. Mereka pula yang mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang bersama dengan beliau. Juga mengkafirkan sahabat Muawiyah dan yang bersama dengan beliau. Mengkafirkan generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat dan para tabi'in pada masa itu. Mereka pula yang memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kalau membaca sejarah, mereka mengerikan. Ketika sedang perang, dia mengulurkan senjata, tarung satu lawan satu, Khawarij dengan seorang sahabat. Sang Khawarij merasa yakin bahwasanya sahabat itu finnar, dalam neraka, diperangi, yakin membunuh sahabat itu pahalanya besar. Na'udzubillah min dzalik. Ngomong langsung, perang itu. Sejauh itu penyimpangan mereka, yang dulunya dianggap biasa-biasa saja. Terus merembet, semakin parah, sampai tingkatannya semacam itu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dan sebagian sekte Khawarij, yang disebut dengan sekte Azariqah, sampai pada tingkat menikam Al-Quran. Satu surat dalam Al-Quran mereka lecehkan, mereka hinakan. Itu surat, surat Yusuf. Dikatakan suratul ghazal, ini surat cinta ini. Na'udzubillah min dzalik. Dengan ini dikafirkan oleh para ulama sampai pada tingkat melecehkan Al-Quran. Maka dikafirkan sekte tadi oleh para ulama, satu bagian pecahan dari sekte Khawarij. Bahkan sebagian ulama berpendapat Khawarij sekte yang telah kafir. Rasul mengatakan dalam sabdanya, yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka tuh telah melesat keluar dari agama sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Sebagian ulama mengatakan sekte Khawarij itu kufar, orang-orang kafir. Jumhur ulama mengatakan masih muslim. Ada yang mengatakan kafir. Dulunya meja bundar, kelompok bundar. ngedarkan kerikil sambil tasbih, sambil takbir, sambil tahmid, sambil tahlil. Tidak salah pikirnya, yang salah tindakan mereka yang muter-muter kerikil tadi itu. Tata caranya enggak beres. Awalnya bid'ah yang dianggap kecil, semakin besar-besar, ujungnya sampai pada tingkat tindakan bid'ah yang begitu mengerikan. Dan dosa-dosa khawarij di zaman sekarang mereka tanggung. Pemahaman mereka terus diwariskan kepada anak cucu kelompok dan sekte mereka. Dan sampai detik ini mereka kaum khawarij mengkafirkan penguasa kaum muslimin, mengikuti jejak langkahnya orang-orang khawarij di atas. Mengerikan. Awalnya seperti itu, ujung-ujungnya apa ya kawan? Bid'ahnya begitu berat, dan sebagian mereka berujung kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau yang namanya ahli kemaksiatan, tidak sejauh itu. Paling pol. Dia puas-puaskan syahwat hawa nafsunya dalam perkara yang haram. Dulu kalau minum khamer ya nyicipi. Ya gitu ya. Lama-lama sesendok. Lama-lama segelas kecil. Lama-lama segelas sedeng. Lama-lama sebotol gede. Lama-lama dua botol. Terus tiga botol, empat botol, 10 botol menter. Tidak mabuk. Baru flight di botol yang ke-11. Paling pol seperti itu. Paling pol seperti itu. Ya, enggak baik. Jelas haram, jelas jelek. Tetapi jarang terjadi yang namanya kemaksiatan, kemungkaran maksiat, dosa besar menggiring pelakunya menuju kepada kekufuran kepada Allah SWT. Jarang. Wallahul musta'an. Ini bahaya laten berikutnya dari yang namanya penyimpangan-penyimpangan, terutama penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan prinsip, penyimpangan-penyimpangan pemahaman dan pemikiran. Dan juga bahaya laten penyimpangan-penyimpangan bid'ah pada amaliyah tadi. Wallahul musta'an. Contoh yang lain atau poin berikutnya. Ih, jam 2. Masyaallah. Tak tawari. Contoh yang lain atau poin berikutnya. Loh, kok diem? Poin berikutnya atau contoh yang lain? Poin berikutnya aja ya. Kenapa? Kok enggak mau contoh yang lain? Siapa ngerti contoh yang lain lebih seru? Ya apa? Poin berikutnya. Tuh. Ya apa sih? Baik, ya, melengkapi yang setelah yang tadi. Sisi argumentasi dalilnya. Tadi kan baru disampaikan keterangan salaf yang menunjukkan yang namanya kebid'ahan itu pintu penghubung menuju kufuran. Sisi argumentasinya. Disebutkan di dalam sebuah athar dikeluarkan oleh Ibnu Waddah dalam kitab beliau Al-Bida'u wan Nahyu Anha. Bi isnadin sahih dari Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Beliau salah seorang ulama tabi'in. Dia mengatakan, kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Dulu di zaman kita ada seseorang laki-laki yang memiliki pemahaman khawarij. Pemahaman khawarij. Ternyata dia meninggalkan pemahaman tadi. Diisukan tobat. Fa'ataitu Muhammad ibn Sirin. Maka saya pun mendatangi Muhammad bin Sirin rahimahullah. Gurunya beliau. Tokoh pembesar ulama tabi'in Muhammad bin Sirin. Fakultu, maka saya sampaikan khabar itu kepada beliau. Asy'arta anna fulanan taraka ra'ya? Apa kamu sudah tahu si fulan yang dikenal khawarij, si fulan sudah meninggalkan ra'yunya, sudah meninggalkan pemahamannya, pemikirannya. Diisukan taubat. Faqala, maka berkata Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Umbur ila madza yatahawwal." Lihat dulu kemana dia berpindah. Ini adalah fiqihnya salaf. Kedalaman ilmunya salaf. Lihat dulu kepada apa dia berpindah. Kata Ibnu Sirin, "Inna akhiral hadits ashaddu alaihim min awwalih." Sebab akhir, bagian akhir hadis yang menjelaskan kaum khawarij itu lebih dahsyat daripada awalnya. Hadisnya adalah kata Rasulullah SAW, yamruquna minal islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Ini awalnya. Mereka itu keluar dari Islam sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Ini syadid. Rasul memberitakan mereka keluar dari Islam. Kata Ibnu Sirin, bagian akhirnya lebih berat lagi. Rasul mengakhiri sabdanya dengan ucapan beliau, "Tsumma la ya'uduna ilai." Kata-kata di bagian akhirnya. Kemudian mereka tidak akan kembali kepada Islam. Kalau diberitakan mereka keluar dari Islam, titik, masih ada kemungkinan balik. Ya Pak ya? Keluar, ya mungkin balik lagi. Diberitakan bahwasanya mereka keluar dari Islam, itu saja sudah kecaman keras. Paham insyaAllah ya? Tapi Rasul memberitakan yang lebih mengerikan lagi. Thumma la ya'uduna ilaih. Kemudian setelah keluar itu, mereka tidak kembali kepadanya. Tidak balik kepada Islam. Ini sisi argumentasi yang disebutkan oleh para ulama. Awalnya kecil, membesar, membesar. Awalnya bid'ah, menuju kepada kekufuran, tidak balik kepada Islam lagi. Sehingga beliau tidak terpesona, tidak terlena dengan isu tentang taubatnya khawarij atau taubatnya sebagian ahli bid'ah yang ma'ruf dengan bid'ahnya. Tengok dulu, ila madza yatahawwal, larinya dia kemana? Kalau dia larinya kepada sunnah, kepada prinsip yang benar, akidah yang benar, alhamdulillah dikasih taufik bertobat kepada Allah. Tapi Rasul mengatakan semacam ini. Artinya pada umumnya, keumuman orang-orang yang jatuh dalam pemahaman sesat, pemahaman yang menyimpang, terutama pemahaman khawarij, sulit untuk kembali. Sulit untuk bertaubat. Umumnya keterusan, terus, parah, ujungnya terjatuh dalam kekufuran dan kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah bahaya laten penyimpangan-penyimpangan ya ikhwan. Jangan meremehkan satu penyimpangan pun. Tidak heran kalau kemudian para salaf, generasi yang terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atau tabi'in, mereka begitu keras dalam mengingkari penyimpangan. Lebih keras daripada mengingkari kemaksiatan. Dikarenakan latennya, bahaya latennya lebih mengerikan daripada itu. Wallahul musta'an. Poin yang berikutnya. Orang-orang atau pelaku-pelaku kebid'ahan, pelaku-pelaku penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan, itu lebih kejam, lebih sadis, lebih bengis dalam pandangan Islam dibandingkan dengan sosok penguasa yang kejam, yang zalim, yang sadis, yang bengis. Barakallahu fiikum. Ini yang berikutnya. Misal, ada sosok orang yang dianggap alim, dianggap soleh. Namun ternyata dia terjatuh dalam sekian banyak ritual-ritual bid'ah. Ternyata dia punya pemahaman-pemahaman yang sesat, yang menyimpang. Ada pemahaman khawarijnya, terkena pemahaman liberalisme atau pluralisme atau semisalnya. Dikenal sebagai tokoh penyesat umat. Tapi dia sama masyarakat bagus. Tidak pernah menumpahkan darah. Tidak pernah menumpahkan darah. Tidak pernah kemudian dia mencaci maki, mencela atau berbuat zalim atau sadis atau membantai. Tidak pernah. Malah dia mengecam pembantaian. Pas pada dia ada penyimpangan-penyimpangan pemahaman. Dikatakan sebagai tokoh penyesat umat. Akidahnya rusak, pemahamannya rusak, pemikirannya menyimpang. Tapi tidak ada kezaliman pada dirinya. Yang satunya lagi penguasa. Sosok penguasa. Sadis. Sadis. Bertangan dingin, berdarah dingin. Gampang membunuh rakyatnya. Gampang membantai masyarakatnya. Bantai-membantai loh ini. Bukan mengorupsi loh ini. Sampai tingkatan membolimi, membantai masyarakatnya. Bolim, sadis, kejam. Kejam, bengis. Ya. Hatinya kayak setan. Barakallahu fiik. Wes, tapi dia Muslim. Dalam pandangan Islam, ini supaya untuk tergambar betapa bahaya dan mengerikannya penyimpangan. Dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, yang lebih jahat, yang lebih sadis, yang lebih kejam, tokoh tadi itu, tokoh-tokoh penyesat umat tadi, yang punya pemahamannya menyimpang tadi. Terutama ketika punya pemahaman khawarij. Lebih kejam yang ini. Lebih sadis yang ini. Lebih membahayakan yang ini. Dibandingkan dengan penguasa zalim. Ya sama-sama sadisnya. Tapi lebih sadis, lebih kejam. Tokoh penyesat umat tadi. Kok bisa? Perhatikan baik-baik. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam berbicara tentang sekte khawarij, menyebutkan sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka, dan apa yang harus dikerjakan terkait dengan mereka, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan izin, mengizinkan para penguasa untuk memberangus khawarij-khawarij tadi apabila tidak bisa didekati dengan cara yang baik. Pendekatan persuasi tidak mempan, fitnahnya semakin besar, semakin dahsyat, tidak mungkin dihentikan kecuali harus dengan membantai mereka, memberangus mereka, diizinkan, sikat mereka. Bahkan dikasih pahala besar. Kata Rasulullah alaihi wasallam, "Aina ma laqitumuhum faqtuluhum." Dimanapun kamu mendapati orang-orang khawarij ini, bunuh mereka. Tolong jangan dipahami, ini kembali kepada individu kaum muslimin loh. Para fuqaha, para ulama kita, terutama mayoritas fuqaha kita menyatakan yang semacam ini kembali kepada penguasa. Bukan kepada antum pribadi. Jangan-jangan nanti antum bawa golok sana kemari, nyari khawarij, bunuh. Enggak, salah nih antum. Ini kembali pada pihak penguasa selaku pihak yang berwajib, yang punya kuasa dan kekuatan. Paham ya? Jadi, intinya Rasul mengizinkan para penguasa untuk memberangus khawarij ketika tidak sanggup untuk mengatasi dengan cara baik-baik. Rasul dalam keterangan yang lain menyatakan tentang mereka ini. Syarru qatla tahta dimis sama. Khawarij ini sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Wa khairu qatla man qatalu, dan sebaik-baik yang terbunuh yang dibunuh sama mereka. Kalau kamu dibunuh sama Khawarij, husnul khatimah. Anda sebagai orang terbaik. Barakallahu fikum. Faham ikhwan? Diizinkan membunuh mereka, dikasih pahala dalam membunuh mereka, dan Rasul menganjurkannya. Dan kalau antum terbunuh oleh mereka, antum ini orang yang terbaik, orang mati yang terbaik. Itu Khawarij. Ketika Rasulullah SAW memberitakan akan munculnya penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang kejam, hatinya hati setan. Itu dari wajahnya apa? Dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, akan muncul para penguasa, sayyidun Umar, dan akan tampil pada mereka sosok-sosok penguasa tidak mengambil sunnahku sebagai bimbingannya, tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuknya, hati mereka hati setan dalam bentuk manusia. Yastannuna bighairi sunnati wa yahtaduna bighairi hadi qulubuhum qulubu syayatin fi juthmani insi. Rasul memberitakan akan muncul penguasa kejam semacam ini. Tapi lihat, ketika para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in meminta izin kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk perang melawan mereka, memberontak mereka, melawan mereka penguasa yang kejam, belum melarang. La, jangan. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan sholat. Artinya selama masih muslim. Dalam lafaz lain, la, jangan. Illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Jangan sampai engkau betul-betul menyaksikan kekufuran yang sangat nyata para penguasa tadi, dan engkau punya hujjah buktinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Pas Khawarij, sikat. Pas penguasa, jangan. Selama mereka masih muslim. Saya mau tanya ini. Kalau seandainya, Pak, ditanyakan kepada masyarakat kita tentang dua pihak ini. Satunya, Masya Allah, kata mereka ini, dikenal baiknya, dikenal tokohnya, dan segala macamnya. Tapi pemahamannya aneh-aneh. Tidak pernah zalim, tidak pernah jahat. Lebih baik mana ini, atau penguasa kamu itu, yang kejam, yang sadis, yang bengis, yang koruptor, yang lain-lainnya. Apa jawabannya mereka? Mana yang lebih baik? Ya ini, tokoh ini. Wah, ini aspiratif dengan masyarakat ini. Tokoh reformasi. Nah itu. Penguasa yang kejam, sadis, waduh, bisi itu para penguasa. Ya apa ya? Kira-kira antum meraba. Masyarakat kamu tanya dengan pertanyaan semacam itu, saya yakin umumnya mereka akan memilih yang lebih baik tokoh masyarakat tadi. Jelek itu penguasanya. Itu Pak, cara pandangnya masyarakat. Tapi ketika ditanyakan kepada Islam, bagaimana bimbingan Islam, lebih jahat yang mana? Tokoh penyesat umat tadi ataukah penguasa kejam tadi? Jawabannya, yang lebih dahsyat kejahatannya, lebih jelek lebih jahat dan lebih jelek tokoh penyesat umat tadi. Semuanya jelek, tapi yang ini lebih jelek. Yang pertama ini langsung menikam, menghancurkan akidah umat, prinsip umat, pemahaman pemikiran umat, hancur dengan pemahaman dia yang menyimpang tadi. Sementara penguasa hanya menghancurkan fisik. Uang diambil, uang dirampas, uang dirampok, uang dikorupsi. Mungkin sadis, nyawa orang dibunuh, nyawa melayang, fisik. Tidak langsung menyikat akidah umat. Barakallahu fikum. Ya. Sisi yang kedua, riwayat tadi. Rasul memerintahkan kita, bukan kita, afwan, Rasul memerintahkan para penguasa untuk membasmi orang-orang yang sesat penyimpangannya ketika tidak mungkin lagi diurusi fitnahnya, melainkan dengan cara semacam itu. Diizinkan untuk yang ini. Tapi Rasul melarang kita kaum muslimin untuk memberontak penguasa yang muslim selama dia muslim, walaupun kejam, sadis, bengis ila akhirnya. Mengapakan betapa mengerikannya, betapa bahayanya penyimpangan-penyimpangan tadi. Sampai sejauh itu Rasul membandingkan. Allahul musta'an. Poin yang berikutnya apa sudah? Oh, jam 12.04. Pertanyaan belum sentuh loh ini. Poin berikutnya, ya Allah, diladeni. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, ikhwan fillah azakumullah, bahwasanya penyimpangan-penyimpangan, pemahaman-pemahaman yang menyimpang itu merupakan kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Dikarenakan penyimpangan-penyimpangan tadi termasuk ada unsur berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-An'am ayat 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman adzlam mimman iftara 'ala Allahi kadziba liyudhilla an-nasa bighairi 'ilmin?" Siapa lagi yang lebih zalim? Siapa lagi yang lebih zalim dibandingkan seseorang yang berdusta atas nama Allah, mengada-adakan dusta atas nama Allah untuk menyesatkan umat manusia dengan tanpa ilmu? Yang namanya kezaliman banyak bertingkat-tingkat. Tindakan dosa, kemaksiatan, kemungkaran itu kezaliman. Baik. Tetapi kezaliman yang lebih tinggi lagi ketika kamu berdusta atas nama Allah, dan di antara bentuk iftira 'ala Allah, dusta atas nama Allah, ketika kamu membikin-bikin kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan yang tidak ada dalam syariat. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh para ulama dalam tafsirnya. Ini lebih mengerikan lagi. Lebih zalim. Kezaliman yang lebih zalim dibandingkan dengan maksiat biasa. Makanya dalam riwayat yang lain yang namanya kesyirikan, kesyirikan, penyimpangan, penyimpangan dalam bentuk kesyirikan itu zalim yang paling tinggi. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh yang namanya kesyirikan itu kezaliman yang begitu besar. Kezaliman yang paling zalim. Kamu dibanding-bandingkan lagi ya bisa ya. Zalim-zalimnya orang terkait dengan darah, terkait dengan harta, terkait dengan kehormatan. Masih ada yang lebih zalim lagi ketika mereka menzalimi agama kaum muslimin, menzalimi syariat dengan membuat perkara-perkara yang menyimpang, perkara-perkara yang bid'ah. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, orang-orang yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan dan juga kesesatan perkara bid'ah, barakallahu fikum, dia akan memikul dosanya dan memikul dosa-dosa orang-orang yang ikut mengamalkan penyimpangan-penyimpangan tadi sampai hari kiamat dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Memikul dosa semua orang yang sesat bersama dengan dia. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai." Barang siapa yang menghidupkan dalam Islam tata cara yang jelek, sunnah sayyi'ah, yakni perkara bid'ah, maka dia menanggung dosanya dan dosa-dosa setiap orang yang mengamalkan penyimpangan tadi dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Dalam Sahih Muslim dari Jarir Al-Bajali. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithm mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu min dhalika min athamihim syai'a." Barang siapa yang mengajak orang pada kesesatan, kepada penyimpangan-penyimpangan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang-orang yang ikut dengan dia, dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. dia akan mendapatkan dosa jariah. Semakin banyak yang ikut dengan dia, semakin banyak dosanya, semakin deras aliran dosanya kepada dia. Sampai dia mati, sampai dikuburnya, ila yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Fallahul musta'an. Ala kulli hal fa nantina asyakumullah. Semuanya jelek. Maksiat, mungkar jelek. Lebih jelek lagi penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah. Yang paling parah ketika berujung kepada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai penutup dari apa yang disampaikan tadi barakallahu fikum, banyak faedah bisa kita ambil. Yang pertama ialah dari uraian-uraian di atas ya ikhwan, mengharuskan kita untuk lebih bersemangat dalam mengkaji bimbingan Islam yang benar, mengkaji bimbingan Islam yang benar dengan dasar Alkitab, Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, supaya kita tahu ini yang hak, ini yang batil, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, supaya langkah kita dengan ilmu, amal kita dengan ilmu, semuanya dengan dasar ilmu yang benar, supaya jangan sampai jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Dan yang berikutnya, jangan meremehkan kebid'ahan sekecil apapun. Sedikit pun jangan meremehkan perkara penyimpangan. Yang kecil itu akan kembali ke perkara yang besar. Dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan, "I'lam annal ahwa'a kulluha radiyah." Ketahuilah bahwasanya semua penyimpangan-penyimpangan bid'ah, semua membinasakan. "Wa kulluha tad'u ila sayf." Dan semua penyimpangan-penyimpangan tadi akan menghantarkan pelakunya kepada pedang. Awalnya bid'ah, ritual bid'ah, ujungnya kepada pemberontakan atau pertumpahan darah. Sehingga jangan sedikitpun meremehkan yang namanya perkara bid'ah. Yang terakhir ya ikhwan, dengan pengkajian semacam ini bukan berarti kita bermudah-mudah mengklaim orang itu bid'ah atau mubtadi. Lah, Islam tidak mengajarkan demikian. Kita baru bisa mengklaim orang itu dikatakan sebagai orang yang mubtadi, ahli bid'ah dan segala macamnya dengan tahapan yang cukup ketat. Yang pertama, ucapannya atau perbuatannya atau fikrohnya atau pemahamannya atau akidahnya dalam Islam dihukumi bid'ah. Dihukumi bid'ah. Yang kedua, orang yang melakukannya diproses. Dia sadar apa enggak sadar, sengaja atau enggak sengaja, punya ilmu atau enggak punya, diproses, dinasihati, tegur. Kecuali kalau dia orang yang mengerti ilmu dan jatuh di dalam kebid'ah yang begitu fatal, bahkan mungkin jatuh dalam perkara kekufuran, maka langsung dikatakan sebagai mubtadi. Sehingga tolong jangan bermudah-mudah, bergampang-gampang dalam menvonis orang lain kafir atau mubtadi atau sesat atau yang menyimpang tanpa ada hujah sebelumnya. Harus dengan pengkajian yang mendalam, baru nanti ada hukum di sana. Faham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Ini harus tanbih ya kawan. Ana khawatir pulang ke rumah dikit-dikit bid'ah, syirik, kufur, bid'ah, syirik, kufur. Wah, tahu ya kawan. Tidak demikian ya. Yang tadi kita bahas, mengkritisi atau mempelajari penyimpangannya, pemahamannya, keyakinannya dan segala macamnya. Terkait dengan orangnya, itu ada bab tersendiri. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.